tegar menghadapinya. Jangan kau menangis lagi, tak sanggup aku melihatnya. Sekarang kau pilih diriku atau dirinya. Kau tuliskan cerita tentang engkau dan dia yang membuat hatiku semakin terluka. Sudah usai sudah cerita engkau dan aku, ku anggap sebagai bingkisan kalbu. Hatiku semakin terluka.